Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala al-muallif al-syeikh al-doktor Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, wa ala kulli hal fassawarifu kathiratun wa shawaghilu akthar wal mulhiyatu fi 'alamina hadha kathiratun wa kathiratun jidda. Setelah beliau menjelaskan pentingnya bagi orang tua untuk menunaikan hak anak yang satu ini, yaitu memperhatikan kebutuhan anaknya, kemudian meluangkan waktu yang cukup untuk duduk bermajelis bersama anak-anaknya, mendengarkan keluhan-keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh anaknya, kemudian berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya as-sawarif kathirah, hal-hal yang memalingkan dari as-siratul mustaqim itu sangat banyak. Wasyawaghil akthar, dan perkara-perkara yang menyibukkan dari kebaikan lebih banyak lagi. Wal mulhiyatu fi 'alamina hadza kathiratun wa kathiratun jidda. Dan perkara-perkara yang melalaikan di zaman kita sekarang ini banyak jumlahnya, sangat banyak. Ini realita yang kita hadapi di zaman ini. Kita hidup di zaman yang dipenuhi dengan hal-hal yang memalingkan dari as-siratul mustaqim, minal ma'asi wal munkarat wal bid'ah wal kufriyat, perkara-perkara yang menyibukkan dari kebaikan sangat banyak, menjadikan seorang sibuk di dalam hal-hal yang melalaikan dia, yang melalaikan dari hal-hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak jumlahnya hal-hal yang memalingkan seseorang dari agamanya. Ini kenyataan dan realita yang kita hadapi, dan dihadapi pula oleh anak-anak kita di zaman ini. Maka melihat pada realita tersebut, fasyababu wasyababu wasyabatu min abnaina wa banatina yahtajuna ila ri'ayatin. Para pemuda dan pemudi dari anak-anak kita, putra maupun putri, putra-putra kita maupun putri-putri kita, sangat membutuhkan kepada ri'ayah, itu perlindungan, pengawasan dan penjagaan. Itu makna ri'ayah. Sangat butuh anak-anak kita, putra dan putri kita, kepada penjagaan, perlindungan, dan pengawasan kita selaku orang tua. Wa ila inayatin wa ila ihatatin. Dan juga sangat butuh mereka kepada perhatian kita dan ihtimam kita dengan maksimal. Itu maksudnya adalah sangat membutuhkan pengawasan, penjagaan, perlindungan, dan perhatian kita yang sungguh-sungguh. Bukan perhatian yang setengah-setengah, tapi perhatian yang sungguh-sungguh dan serius. Ini solusi yang harus ditempuh orang tua di dalam menghadapi tantangan realita kehidupan yang ada di zaman ini. Sehingga ketika orang tua tidak maksimal di dalam memperhatikan anaknya, tidak maksimal di dalam menjaga dan mengawasi serta melindungi anaknya dari berbagai macam hal yang bisa memalingkan anaknya dari agama ini, maka wal'iyadu billah, penyesalan yang akan dia alami. Berapa banyak anak yang menyimpang, atau berapa banyak anak yang meninggalkan jalan kebaikan karena tidak adanya pengawasan dan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Orang tuanya tidak memperhatikan dengan siapa anaknya berteman. Orang tuanya tidak memperhatikan apa aktivitas anaknya di sela-sela waktu senggangnya. Ini adalah di antara kekeliruan di dalam mendidik anak, yaitu tidak adanya perhatian dan pengawasan yang cukup dari orang tua. Begitu pula solusi yang berikutnya adalah wa ta'widuhum al-khawfa minallahi jalla wa ala war-raja'a bima 'indah. Membiasakan mereka, membiasakan anak-anak al-khawf, untuk senantiasa takut kepada Allah jalla wa ala war-raja'a bima 'indah, dan juga membiasakan mereka memiliki rasa roja. Jadi selain membiasakan anak-anak memiliki rasa khauf, takut, juga harus dibarengi dengan ar-raja. Tidak bisa salah satunya, harus keduanya, yaitu al-khauf dan ar-raja harus ditanamkan kepada anak-anak kita secara beriringan. Takut kepada Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada siksa dan adab Allah, tapi di sisi lain juga menanamkan ar-raja, berharap kepada Allah, berharap kepada ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, berharap perlindungan dan pertolongan dari Allah. Demikian kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Dengan memahamkan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah yang berbicara tentang azab, siksa dan murka Allah kepada orang-orang yang berbuat maasi, kemaksiatan-kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Menanamkan kepada mereka sikap takut kepada Allah jika terjatuh atau melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah dan Rasulnya. Menanamkan rasa takut kepada mereka dari sikap dusta, sikap khianat, dari kezaliman, dan seterusnya. Menanamkan bahwasanya perkara-perkara yang dilarang Allah dan Rasulnya itu adalah hal-hal yang bisa mendatangkan murka dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terus kita tanamkan. Bukan berarti anak yang masih kecil itu tidak paham. Ya. Kita tanamkan sedikit demi sedikit, ketika anak itu akalnya mulai bertambah dan bertambah, maka pemahamannya akan semakin bertambah pula. Fal muhim ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, penanaman sikap al-khauf war-raja Ini hendaknya kita mulai sedini mungkin. Tidak menunggu anak itu dewasa atau tidak. Kita tanamkan kepada mereka rasa takut kepada Allah dan rasa roja kepada Allah itu sedini mungkin. Begitu pula sikap roja berharap kepada Allah. Kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita tanamkan kepada mereka bahwasanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Zatnya Maha Pemurah, Maha Penyayang, Al-Ghafur, Zat yang Maha Mengampuni segala dosa, dan sebagainya. Menanamkan kepada mereka sebagaimana yang Rasulullah bimbingkan kepada salah seorang sahabat yang masih kecil ketika itu, Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidahu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau akan mendapati Allah di hadapanmu, yaitu menolong dan melindungimu. Ini kita tanamkan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Wa mahabbatullahi jalla jalaluh. Kita tanamkan pula kecintaan kepada Allah jalla jalaluh di hati-hati mereka. Kita tanamkan bahwasanya Allah lah pencipta, pengatur alam semesta. Semua rizki, kenikmatan yang kita rasakan semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tanamkan hal ini. Kita tanamkan pula bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Sempurna nama-namanya, maha indah nama-namanya, dan sempurna sifat-sifatnya. Karena dengan hal ini akan muncul kecintaan di dalam hati seorang hamba ketika menyadari bahwasanya Allah lah yang berikan rizki kepadanya, menciptakan dia dan mengatur dia. Begitu pula ketika seorang hamba memahami bahwasanya Allah lah zat yang maha sempurna, maka akan muncul mahabbatullah jalla jalaluhu wal ittirah baina yadayhi. Membiasakan anak untuk pasrah di hadapan Allah, menghadapkan dirinya kepada Allah, wa gharsu dzalika fi nufusihim, dan menanamkan ini semua di dalam jiwa-jiwa mereka. Kullu dzalika minal umuril muhimmati allati yajibu tansyiatul abna'i 'alayha. Semua ini adalah perkara-perkara yang penting, yang wajib untuk memelihara atau merawat anak di atasnya. Itu wajib untuk mendidik anak di atas perkara-perkara ini. Wa hadhil hayatu الدنيا ما هي إلا أيام وليال وتنقضي. Kehidupan dunia ini tidaklah dia kecuali hari-hari dan malam-malam yang berlalu. Ini hakikat dunia, hanyalah waktu yang singkat, malam dan siang silih ganti dan akan berlalu, akan akhir. وَمَنْ قَدَّمَ خَيْرًا وَجَدَ خَيْرًا. Barang siapa yang melakukan kebaikan, niscaya dia akan memetik kebaikan, mengambil buah dari kebaikan yang dia kerjakan. وَمَنْ قَدَّمَ شَرًّا وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ وَجَدَ شَرًّا. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejelekan, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ, maka dia akan mendapati kejelekan pula. Itu akan dibalas dengan kejelekan. Wala yalumanna syakhsu illa nafsah. Dan janganlah seseorang mencela kecuali dirinya sendiri. Itu barang siapa yang melakukan kejelekan dan nanti akhirnya juga mendapatkan buah kejelekannya, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Bukan mencela takdir atau bukan berhujjah dengan takdir Allah. Tidak. Ya. hendaklah seorang tidak mencela kecuali dirinya sendiri, karena dialah yang berbuat kejelekan tersebut. Faidza ma kana qad adda al-wajiba wa barra adh-dhimmata amama Allah jalla jalaluhu faqad bari'at dhimmatuhu wa bari'a min al-'uhdah. Maka jika seseorang telah menunaikan kewajibannya dan telah melepaskan tanggungannya, telah menunaikan tanggungannya di hadapan Allah jalla jalaluhu, maka sungguh dia telah terlepas dari beban tanggungan tersebut. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan tidaklah Allah membebani sebuah jiwa kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Ini akhir penjelasan dari hak yang ke-12. Kita lanjutkan hak yang berikutnya, ats-tsalits asyar. Hak yang ke-13. Sekaligus yang terakhir yang beliau sebutkan di sini. Hak yang terakhir bagi anak setelah dia dilahirkan di dunia, yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tuanya, yaitu syughlu awqati faraghihim bin nafi' al-mufid. Menyibukkan waktu-waktu luang mereka, waktu-waktu luang anak, bin nafi' al-mufid, dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah. Ini kewajiban orang tua terhadap anaknya, dan termasuk hak anak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Apa itu? Menyibukkan mereka di waktu-waktu luang mereka, waktu-waktu senggang mereka, pada perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah. Dari judulnya saja sudah tergambar bagi kita. Nanti akan dijelaskan oleh beliau, disebutkan beberapa kalam as-salaf, para a'immatus salaf, tentang pentingnya menjaga waktu, pentingnya memanfaatkan waktu pada perkara-perkara kebaikan. Karena jika waktu itu tidak dimanfaatkan untuk perkara kebaikan, maka waktu itu yang akan menyibukkan kita pada perkara kejelekan. Ini sunnatullah yang tidak bisa kita pungkiri. Seseorang yang tidak tersibukkan dengan kebaikan pasti akan tersibukkan dengan kejelekan. Karena apa? Karena manusia itu hammam harith, makhluk yang senantiasa punya ham, punya iradah dan harith, selalu berusaha berbuat, berupaya untuk mencapai apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Oleh karena itu Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyebutkan, wa asdaqul asma'i hammam wa harith. Nama yang paling jujur, yang paling sesuai dengan kenyataan atau realita adalah hammam, harith. Karena jujur, sesuai dengan realita, manusia seperti itu memang kondisinya. Senantiasa punya ham, punya kehendak, punya keinginan setiap saat, setiap waktu, dan dia akan berupaya untuk meraih apa yang dia kehendaki. Maka jika seseorang jiwanya tidak tersibukkan dengan kebaikan dan tidak tersibukkan dengan upaya untuk meraih kebaikan tersebut, maka sebaliknya, jiwanya akan tersibukkan dengan syar, dengan kejelekan, dan akan tergerak anggota badannya untuk berupaya meraih atau melakukan kejelekan yang ada di dalam jiwanya tersebut. Qala hafizahullah, la takhfa ala kulli mudrikin labibin ahammiyatul waqti fi hayatil mar'. Tidak tersembunyi bagi setiap orang yang berakal, yang cerdas, tentang pentingnya waktu di kehidupan seseorang. Ini suatu yang tidak tersembunyi lagi bagi kita. Setiap orang yang berakal, setiap orang yang bisa memahami, punya pemahaman yang baik, pasti memahami pentingnya waktu di kehidupan kita. فَإِضَاءَةُ الْوَقْتِ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ. Maka menyia-nyiakan waktu itu lebih besar perkaranya dibandingkan kematian. Seorang yang hidup tapi menyia-nyiakan waktunya itu lebih parah, lebih jelek kondisinya dibandingkan kematian. Lebih besar perkaranya dibandingkan kematian. Kenapa? لِأَنَّ إِضَاءَةَ الْوَقْتِ تَقْطَعُكَ عَنِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ. Karena sungguhnya menyia-nyiakan waktu itu akan memutusmu dari Allah dan darul akhirah, dari negeri akhirat. Ini adalah kerugian. Kerugian yang nyata, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Asr. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya lafi khusr, berada di dalam kerugian, rugi dia. Illa alladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Dikecualikan. Di dalam ayat yang berikutnya, Allah sebutkan, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, bertawasi bilhaq, saling mewasiatkan dengan kebenaran, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Maka orang-orang yang tidak melakukan salah satu dari empat perkara ini, dia akan merugi. Lianna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wad-daril akhirah. Karena sungguhnya menyia-nyiakan waktu akan memutusmu dari Allah dan negeri akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Adapun kematian itu hanya sekedar memutusmu dari dunia dan penduduknya. Bisa jadi kematian seorang hamba lebih baik dibandingkan hidupnya. Ya. Bisa jadi dengan kematian seorang itu lebih baik baginya daripada hidupnya dia di dunia. Seorang yang meninggal, yang menghadapi kematian, dia selamat dari fitnah dunia. Fitnatus syubhat wa fitnatus syahawat. Kalau dia ahlul khair, seorang jika dia termasuk orang yang soleh, ahlul khair, dengan matinya dia, dia selamat dari ujian, fitnah dunia, meninggal di atas keimanan, bersegera di dalam meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jika dia termasuk ahlu syar, pelaku kejelekan, pelaku maasi yang terus-menerus di atas kemaksiatan yang selama di dunia, atau bahkan dia mungkin ahlul bid'ah atau kufar, orang-orang kafir, maka kematiannya itu juga merupakan kebaikan baginya daripada dia terus menambah dosa di dunia dan mendzalimi orang lain. Ini hakikat perbandingan antara idha'atul waqt, menyia-nyiakan waktu, dan kematian. Qalahul Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fil fawaid. Hal ini diucapkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid. Lidza fa innal awqata in lam tushghal bin nafi'al mufid shughilat bid-dar at-talih wal iyadu billah. Oleh karena itu, jika waktu-waktu ini tidak disibukkan dengan perkara yang bermanfaat, yang berfaedah, maka akan tersibukkan dengan perkara-perkara yang bermudarat dan perkara-perkara kejelekan. Wal muta'ammilu fi siyaris salaf radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum yajiduhum la yudayyi'una sa'atihim. Orang yang atau barang siapa yang memperhatikan biografi dan perjalanan hidup kaum salaf, para salafun as-salihun radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, maka niscaya dia akan mendapati mereka, para salaf, tidak menyanyiakan waktu-waktu mereka au ayyamahum fima huwa darun au talih, dan tidak menyanyiakan hari-hari mereka pada perkara yang bermudarat atau perkara yang jelek. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, nabi bersabda, ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Dua nikmat yang maqbulun fihima katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia terlalaikan darinya, yaitu nikmat kesehatan dan al-farag, waktu luang. Qala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, adraktu aqwaman kullu ahadihim ashahu ala umurihi minhu ala dirhamihi. Aku mendapati sebuah kaum yang setiap dari mereka lebih bakhil, lebih pelit terhadap umurnya daripada dirhamnya. Jadi kalau masalah waktu, sangat bakhil. Jangan sampai waktunya tersia-siakan. Jangan sampai waktunya berlalu begitu saja tanpa faedah. Lebih bakhil dibandingkan ketika dia mengeluarkan hartanya. Wa qala al-'allamatu Muhammad ibn Abdul Baqi As-Sulami rahimahullah, ma a'lamu anni dayya'tu sa'atan min umuri fi lahwin aw la'ibin. Tidaklah aku mengetahui bahwasanya aku menyanyiakan satu waktu pun di sepanjang umurku pada perkara yang sia-sia atau main-main. Wa ja'a fi tarjamati Abdul Wahhab bin Abdul Wahhab bin Al-Amin fi ma'rifati al-qurra' al-kibar lidh-dhahabi anna awqatahu kanat kulluha mahfuzatan fala tamdi 'alayhi sa'atun illa fi qira'atin aw dhikrin aw tahajjudin aw tasmi'in. Ini biografi dari Abdul Wahhab bin Abdul Wahhab bin Al-Amin. Bahwasanya waktu-waktu dia, waktu-waktu beliau dahulu seluruhnya terjaga. Tidaklah berlalu baginya satu waktu pun kecuali dipergunakan untuk qiraah, membaca Al-Qur'an, atau zikrin, atau untuk berzikir atau tahajud, ya. Atau untuk tasmi', memperdengarkan hafalannya. Ya. Subhanallah, ini kondisi kaum salaf, demikian kondisinya. Sangat memanfaatkan waktu. Wa kana al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi al-Alim asy-Syahir 'allamatul lughah yaqul. Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, imam di dalam bidang ilmu lughah, yaqul, athqalus sa'ati 'alayya sa'atun akulu fiha. Waktu yang paling berat bagiku adalah waktu ketika aku makan. Kenapa? Karena makan perkara yang mubah. Karena beliau sangat tersibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ilmu, ibadah, dan sebagainya. Kalau sudah datang waktu makan, berat. Beda dengan kita. Kalau datang waktu makan, malah, wah, ini waktunya makan ini. Ya. Nasallallahu assalamata wal'afiyah. Wa nasallallahu ta'ala ayyaj'alana mimman yantafi'una bil'awqat wa'umurih. Semoga Allah memudahkan kita untuk memanfaatkan waktu kita dan melindungi kita dari waktu yang sia-sia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.